Konsultasi Syariah. Imam disunahkan menghadap makmum sesudah sholat. Pertanyaan, saya sering mendapati imam sholat selalu putar balik menghadap makmum setelah sholat dan hampir setiap sholat. Apakah memang ada perintahnya? Jawaban, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kami sangat bangga dengan sikap Anda yang kritis menanyakan dalil tentang amalan ibadah. Semoga Allah memberi keberkahan kepada Anda. Karena memang dalam hal ibadah, kaidah yang berlaku adalah hukum asal ibadah adalah tawakuf, yaitu menunggu sampai datangnya dalil. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, salah seorang ulama besar madhab Syafi'i menegaskan, umumnya ibadah adalah penyembahan kepada Allah, yaitu ta'abud, dan patokannya adalah dalil, al-uddah. Menoleh ke arah makmum sesudah sholat adalah amalan yang disunahkan bagi imam. Dijelaskan dalam hadis dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa sesudah mengimami salat beliau menghadap ke arah jamaah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu juga dijelaskan, dahulu jika kami salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami senang jika berada di saf sisi kanan beliau supaya beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Hadis riwayat Muslim. Bahkan, sebagian ulama menilai makruh jika imam tetap pada posisinya tidak menghadapkan wajah ke arah makmum sesudah sholat. Dalam kitab syarah Mukhtasar al-Khalil diterangkan, makruh bagi imam melakukan sholat sunnah, rawatib ba'diyah di mihrab. Demikian pula duduk seperti posisinya sebagai imam, yaitu tidak menghadap makmum. Syarah Mukhtasar al-Khalil al-Kharqi. Mengapa makruh? Karena alasan berikut. Pertama, agar makmum yang ketinggalan atau masbuk tidak salah paham bahwa sholat sudah selesai. Jika tidak mengubah posisi imam, bisa-bisa makmum yang tertinggal begitu masuk sholat langsung duduk tasyahud, padahal imam sedang zikir. Kedua, status keimamannya sudah gugur setelah dia mengucapkan salam, sehingga tidak berhak lagi berada dalam posisi imam. Ketiga, menjaga imam dari penyakit riak. Karena posisi imam adalah posisi yang rawan mendatangkan perasaan sombong dan ingin dimuliakan. Sehingga, mengubah posisi dengan menghadapkan wajah ke arah makmum dapat mencegah dari perasaan ini. Syarah Mukhtasar Al-Khalil dan Fathul Bari. Kapan waktu menghadap makmum? Sesaat setelah salam, yakni setelah membaca zikir setelah sholat, istighfar 3 kali, dan Allahumma antas salam. Sebagaimana dipaparkan dalam riwayat dari sahabat Tsauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika usai salam, beliau beristighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim. Setelah menukil riwayat di atas, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, beliau tidak tetap berada posisi duduk menghadap kiblat setelah salat kecuali selama beliau membaca zikir di atas. Bahkan beliau selalu segera berpindah ke barisan makmum. Beliau terkadang menghadap makmum dengan memutar ke sisi kanan atau terkadang ke sisi kiri. Zadul Ma'ad. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.